من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره أو يدعو غيره. Termasuk diantara kesyirikan ialah seorang beristighosah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Istighosah itu bagian dari isti'anah, ya, bagian dari isti'anah. Cuman bedanya isti'anah minta pertolongan kepada selain Allah, misalkan yang termasuk kesyirikan, ya, secara umum dalam hal-hal yang akhirnya Allah yang mampu memberikan dia pertolongan, baik dalam keadaan lapang atau genting. Nah, khusus istighosah yang termasuk kesyirikan, seorang minta pertolongan kepada selain Allah dalam keadaan genting, ya, dalam keadaan genting, ya. Ini tentunya dalam konteks permintaan pertolongan tersebut tidak ada yang mampu mengabulkan kecuali Allah. Ya, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, qala Syekhul Islam, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-istighosatu hiya talabul qaus. Yang namanya istighosah adalah talabul qaus. Meminta pertolongan, wa huwa izalatus syiddati. Yaitu dalam rangka menghilangkan syiddah, kesulitan. Kal istinsar, seperti kata al-istinsar. Apa itu istinsar? Talabun nasr. Yaitu meminta nasr, pertolongan. Wal isti'anah tolabul aun. Isti'anah meminta aun, bantuan. Sama istighosah tolabul kaus, ya. Cuman bedanya di kala gentingannya, ya. Wal farku bainal istighosati wa du'a. Apa sih perbedaan antara istighosah dan du'a? Annal istighosata la takunu illa minal makrub, ya. Bahwasanya istighosah itu tidaklah dia melainkan minal makruh, ya. Minta pertolongan untuk diselamatkan dari suatu musibah. Wa du'a a'ammu minal istighosah. Sedangkan doa lebih umum daripada istighosah. Yang namanya doa bukan hanya minta diselamatkan dari makruh, segala hal yang musibah, namun juga bisa minta agar mendapatkan karunia dan seterusnya. Liannahu la yakunu minal makruh wa ghairihi, karena doa bisa jadi juga permintaan untuk menghindari dari makruh, musibah atau yang lainnya. Wa athfu du'a 'ala al-istighatsah min athfil 'am 'ala al-khass. Maka diathafkannya doa dari di atas istighatsah kan tadi bab minasyirki ayastaghitsu bi ghairillah au yad'u ghairahu. Ya, jadi yastaghits dengan yad'u di selingi dengan huruf ataf au. Nah, ini bagian dari ataf am alal khas. Bentuk ataf, ya, yang bersifat umum kepada yang khusus. Fa bainahuma umumun wa khususun mutlaqun. Maka di antara keduanya terdapat makna umum dan makna khusus yang mutlak. Yajtami'ani fi maddatin. Nah, keduanya itu, ya, bertemu dalam satu titik, ya, ai fi maddati doa, yaitu dalam titik doa. Seorang yang beristighosah kepada Allah berarti dia berdoa kepada Allah, dia juga dapat dikatakan isti'anah kepada Allah, ya. Baik, wa yanfaridu doa anha fi maddatin, sedangkan doa berbeda, terpisah dari istighosah dari satu titik. Ya, fakulustigosatin duaun, walisakulu duain istigosatun, walisakulu duain istigosatan. Setiap istigosah berarti itu maknanya doa. Namun tidak setiap doa maknanya istigosah, ya enggak? Bisa jadi ada orang doa minta diberikan surga, itu kan bukan istigosah. Diberikan rezeki itu bukan istigosah. Namun istigosah talabul ghaus fi halati syiddah. Minta tolong dikala genting gitu. Nah, dari apa? Berarti dari makruh, dari musibah. Wa qawluhu aw yad'u ghairah, termasuk kesyirikan seorang beristighosah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. I'lam anna du'a naw'an. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya doa ada dua. Dua macam. Doa ibadatin wa doa mas'alatin. Yang satu doa ibadah, satu doa masalah. Pada pembahasan salah satu usul syarah Syekh Al-Syekh di sini atau di pembahasan ya Al-Faidul Arba juga di sini syarah Syekh Al-Syekh telah kita terangkan perbedaan doa masalah dengan doa ibadah. Kalau doa masalah ya kita minta kepada Allah. Ya Allah, saya ingin ini itu, karuniakan aku ini itu, jauhkan aku dari ini itu. Nah, kalau doa ibadah, seluruh amal soleh kita itu dinamakan doa ibadah. Ya. Kita puasa Ramadan, haji ke Baitullah, umrah, zakat, silaturahmi, berbakti pada orang tua, itu namanya doa, doa ibadah. Kenapa? Karena apa sih tujuan antum? Silaturahmi ke orang tua. Hah? Tujuannya apa? Nah, apa sih tujuan antum bersedekah? Tujuannya apa? Nah, itu doa. Biar selamat, ya. Biar mendapat pahala. Nah, itu doa namanya. Bisa dipahami sini ya? Ya. Baik. Itu definisi paling mudah untuk menjabarkan apa doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah itu amal, doa masalah itu qaul. Iya. Doa masalah itu yang antum minta, ya Allah, ya Allah. Perkataan minta. Nah, kalau doa ibadah semua semalam kita sholat isya itu doa ibadah. Iya. Karena apa yang antum lakukan semuanya apa yang pasti ada harapan kan? Nah, itulah doa namanya. Fil Qur'ani hada taratan wa hada taratan. Ya. Di dalam Qur'an terkadang yang dimaksud di sini adalah makna pertama, terkadang makna yang kedua. Yuradu bihi majmu'uhuma. Nah, terkadang di Al-Qur'an disebutkan makna doa adalah kandungan keduanya. Doa ibadah, doa masalah. Fadwal mas'alati huwa talabu ma yanfa'u da'i fi jalbi naf'i aw kashfi durrin. Yang namanya doa masalah, doa permohonan, permintaan adalah meminta sesuatu yang berguna bagi orang yang berdoa berupa mendapatkan manfaat dan atau menghilangkan mudharat. Walihada angkarallahu ala man yad'u ahadan min dunih. Oleh karena itu Allah mengingkari ya, kepada siapa saja yang berdoa kepada siapapun dari selain Allah. Mimman la yamliku darran wala naf'an. Ya, yang dia jadikan tempat berdoa tersebut ialah yang tidak memberikan bisa tidak dapat memiliki mudarat atau manfaat. Ya, karena doa tadi itu doa masalah talabu ma yanfa'u da'i, meminta sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang berdoa. Min jalbi naf'in au kasbi durrin, untuk mendapatkan manfaat atau menghilangkan mudarat. Nah, kalau orang berdoa kepada selain Allah, dia enggak punya kemanfaatan, enggak punya mudarat, ngapain berdoa kepada dia? Ya, ka qaulihi ta'ala qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a wallahu huwas samiul alim. Ya. Katakanlah, apakah kalian beribadah pada selain Allah yang tidak memiliki manfaat atau mudarat untuk diberikan pada kalian, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Qul ana da'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa naruddu ala aqabina ba'da id hadaitana Allah ba'da id hadana Allah. Ya. Katakanlah, mengapa ya, apakah kita akan menyembah selain Allah, berdoa pada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat pada kita? Wa nuraddu ala aqabina. Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang kita? Ya, ba'da id hadaha Allah, setelah Allah berikan hidayah kepada kita. Ya. Qala wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uk wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idan minal zalimin. Ya. Allah berfirman, janganlah kalian kau menyeru berdoa pada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat untuk engkau. Jika engkau melakukan, maka termasuk engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Qala Syekhul Islam, kata Syekhul Islam, fa kullu du'a ibadatin mustalzimun lidu'a in mas'alah. Setiap doa ibadah, ya, doa ibadah tadi ya, kayak kita silaturahmi, sedekah, ya, itu karena apa yang kita harapkan adalah ada keinginan ingin diridhoi Allah. Nah itulah doa. Maka seluruh doa ibadah itu mustalzimun, pasti itu mengandung doa masalah. Tadi gitu. Tadi sholat subuh ngapain? Biar dapat ridha Allah. Ya pasti ada doa, ada doa. Ingin doanya apa? Ingin dapat ridha Allah. Ya. Wa kullu du'ail mas'alati mutadamminun li du'ail ibadati. Nah, semua doa permasalahan, permohonan, permintaan itu juga mengandung doa ibadah. Makanya Allah Nabi SAW bersabda, ad-du'a wal ibadah. Ya. Orang yang minta nih, ya Allah, itu juga mengandung doa ibadah. Ya. Karena perbuatan dia itu udah ibadah. Atad'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Ya. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian pada Rabb kalian dengan berendah diri dan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Qul ara'aitakum in atakum adzabullah aw atatkum as-sa'ah aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, coba terangkan kepadaku jika datang siksaan Allah kepada kalian, jika datang sa'ah kepada kalian, ya, ya, jika datang kepada kalian azab Allah au atatkum sa'ah, atau datang kepada kalian hari kiamat, aghairallah tad'un, apakah kepada selain Allah kalian berdoa, in kuntum shadiqin, jika kalian benar, bal iyyahu tad'un, bahkan hanya kepada Allah kalian berdoa. Fayaksifu ma tad'una ilaihi in syaa wa tansawna ma tusyrikun. Ya. Maka dia Allah menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya jika dia menghendaki, dan kamu meninggalkan sembahan-sembahan yang kamu sekutukan dengan Allah selama ini. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Dan tempat-tempat ibadah di dalam milik Allah, janganlah kalian berdoa kepada seorang pun di dalamnya, di samping kalian berdoa kepada Allah. Ya, Allah berfirman, walahu da'watul haq, dan milik Allah dakwah, doa hak, mengabulkan doa yang benar. Ya, walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai' illa kabasiti kaffaihi illa al-ma ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dalal. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah itu tidak dapat memperkenankan suatu pun untuk mereka, ya, melainkan yang seperti membukakan telapak tangannya ke dalam air supaya sampai ke mulutnya, padahal air itu enggak sampai ke mulutnya. Dan doa orang kafir itu, doa ibadah orang kafir itu hanya itu, tidak lain melainkan dalam kesesatan, sia-sia aja. Wa amsalu hadza fil Qur'an min dua'il mas'alah aktsaru min ayyuh sara. Ya. Dan yang semisal ayat-ayat Qur'an ini terkait doa-doa permohonan itu banyak sekali, enggak terhingga. Ya. Wa huwa yatadammanu du'al ibadati, yang dia mengandung juga doa ibadah. Lianna sa'ila akhlasa su'alahu lillah, karena orang yang meminta dalam doanya tadi, dia memurnikan permohonan dia hanya kepada Allah. Wa dzalika min afdhalil ibadat, dan kalau sudah demikian, ketika memurnikan permohonan permintaan hanya kepada Allah, itu termasuk ibadah yang paling afdal. Wa kadzalika dzakiru wa kadzalika adzakiru lillah wa tali li kitabihi wa nahwihi talibun minallahi fil ma'na. Wayakunu da'iyan abidan. Demikian pula orang yang adzakir, yang berzikir kepada Allah, orang yang at-tali, ya, tali itu isim fa'il dari talayatlu, tilawatan, berarti at-tali al-qari, ya. Begitu juga orang yang membaca Al-Quran, kitabnya dan semisalnya. Apa sih yang mereka harapkan? Ya, talibun, ya, minallahi fil ma'na. Juga bisa dikatakan orang yang berbaca Al-Quran, dia talib, orang yang sedang meminta kepada Allah secara makna. Fayakunu, maka berarti dia itu da'ian abidan, seorang yang berdoa dan seorang yang sedang beribadah. Ya, jelas ini ya. Kayak kita duduk di sini ngaji Fathul Majid, ini doa masalah apa doa ibadah? Doa ibadah. Ya. Wa amsalu, mana lagi tadi? Fatabayyana bihadha makna qauli Syekhul Islam, maka dari sini jelaslah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anna du'a al-ibadati mustalzimun li du'a'il mas'alah. Bahwa doa ibadah pasti mengandung doa masalah, doa permohonan. Kama anna du'a al-mas'alati mutadamminun li du'a'il ibadah. Sebagaimana orang yang sebagaimana doa permasalahan permohonan juga mengandung doa ibadah. Waqad qala Allah Ta'ala min an khalili Ibrahim, Allah berfirman tentang khalilnya, kekasihnya Ibrahim alaihissalam, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syakiyya. Ya. Dan aku menjauhkan diri dari kalian dan apa-apa yang kalian seru, kalian berdoa kepada selain Allah. Wa ad'u rabbi, aku hanya berdoa kepada Rabbku. Ya. Asa'alla aku nabi du'ai Rabbi syakiyya. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku. Falamma'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Ya. Maka tatkala Nabi Ibrahim sudah i'tazala, menjauhi mereka dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah. Ya. Sudah demikian, wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, kami anugerahkan pada Ibrahim kelahiran seorang anak, itu Ishaq dan nanti cucunya Yaqub. Wa kullan ja'alna nabiyya, dan semuanya kami jadikan nabi. Nah, fasarat du'a'u min anwa'il ibadah, maka jadilah doa merupakan jenis ibadah. Fa inna qawlahu wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syakiyya. Perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, aku akan berdoa pada Rabbku, semoga aku tidak kecewa dengan berdoa pada Rabbku. Ya. Kaqauli Zakaria, ini sama seperti ucapan Zakaria alaihissalam. Rabbi inni wa wahana al-'azmu minni washtamala ra'su shayba walam akun bidu'aika rabbi syakiyya. Ya, wahai Rabbku, sungguh tulangku telah lemah, kepalaku sudah dipenuhi uban, aku belum pernah kecewa dalam berdoa pada Engkau ya Rabb. Baik. Waqad amara Allah Ta'ala bihi, Allah pun memerintahkan kita untuk berdoa. Fi mawadi'a fi kitabih, min kitabih, dalam berbagai tempat. Ya, di kitabnya di Al-Quran. Wa ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, berdoalah kalian pada Rabb kalian dengan tadarru' dan khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin, ini ayat yang tadi. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a, ini juga syahidnya. Berdoalah padanya dengan penuh harap dan cemas. Ya. Dengan penuh takut dan harap. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah dekat terhadap orang yang berbuat kebajikan. Ya. Ud'u rabbakum astajib lakum. Waqala rabbukum ud'uni, berdoalah kalian padaku, aku akan kabulkan doa kalian, astajib lakum. Wa hadha du'aul mas'alati mutadamminu lil ibadati, dan yang namanya doa masalah, doa permohonan itu pasti mengandung juga doa ibadah. Fa inna da'iya yarghabu ilal mad'uwi. Ya. Karena orang yang berdoa, dia berharap kepada zat yang dia jadikan tempat berdoa tadi. Ya. Wa yakhda'u lahu, yang ia menundukkan diri kepadanya, ia tunduk. Wa yatadallalu, ia merendahkan dirinya, ya, berserah diri. Nah, ini ibadah. Nah, berarti doa ibadah juga. Wada'u bitu hada, dan ketentuan mengenai hal ini, anna kulla amrin syara'ahu Allahu li ibadihi, bahwa segala perintah yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya, wa amarahum bihi, dan yang Allah perintahkan kepada mereka, fa fi'luhu lillahi ibadatan. Maka melaksanakannya, melaksanakannya itu karena melaksanakan perintah Allah, berarti itu adalah ibadah. Ya, Allah perintahkan pada kita, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian padaku, aku akan kabulkan doa kalian. Nah, seorang hamba berdoa dengan doa masalah, ya Allah ampuni aku. Nah, termasuk juga doa ibadah itu. Ya, kenapa? Karena Allah perintahkan agar Allah berdoa padanya dan dia lakukan. Nah, itu berarti ibadah. Fa idza sarafa min tilka al-ibadati syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun. Nah, apabila seorang memalingkan dari ibadah tadi sedikit saja kepada selain Allah, maka dia musyrik. Musadimun lima ba'atsallahu bihi rasulah min qawlihi qulillaha a'bud qulillaha a'budu mukhlishan lahuddin. Ya. Dan orang tersebut menentang, musadim terhadap syariat yang mana Allah mengutus rasulnya dengan membawa ajaran syariat ini. Allah berfirman, hanya Allah saja yang aku sembah, hanya Allah saja yang aku beribadah padanya, mukhlishan lahuddini, dengan memurnikan ya agamanya, ketaatan kepadanya saja dalam menjalankan agamaku. Wa sayati li hada mazidu bayanin, insyaallah ya akan datang nanti tambahan penjelasan mengenai hal ini, insyaallah. Qala Syekhul Islam fi risalah as-saniyah, kata Syekhul Islam dalam risalah As-Saniyah, wa idza kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimman intasaba ilal Islam, ya, jika pada Nabi, di masa Nabi saja ada orang-orang yang mengaku beragama Islam, ya, man faraqa minhu, orang-orang yang keluar dari Islam dia tapi mengaku Islam, ma ibadatihi al-azimati, padahal ibadahnya kepada Allah itu luar biasa, ya. Falyu'lam annal muntasiba ila al-islami wa sunnah fi hadhihi al-azman qad yamruku aidan min al-islam. Maka hendaknya diketahui pula bahwa orang yang mengaku beragama Islam dan mengikuti as-sunnah pada masa ini mungkin saja keluar dari agama Islam. Ya. Wa dzalika bi asbabin. Yang demikian apa? Fat ya berkuai dan minal Islam dari kabi asbab. Yang demikian itu karena berbagai sebab. Dikata Ibn Taymiyyah. Minhal gulu fi ba'dil masyayikh. Ya, yang diantaranya ialah gulu, sifat berlebihan terhadap beberapa syekh. Balul gulu fi Ali ibn Abu Abi Talib. Ya, Abi Talib. Gulu terhadap Ali bin Abi Talib. Balul gulu fi Masih. Gulu terhadap Isa alaihissalam. Fa kullu man ghala fi nabiyyin aw rajulin salihin ja'ala fihi naw'an minal ilahiyah. Maka setiap orang yang melampaui batas terhadap nabi atau orang saleh dengan memberikan ibadah padanya, berarti dia telah menjadikan nabi tadi sebagai bentuk ilahiyah. Ya. Bentuk ketuhanan. Mislu ayyaqul ya sayyidi fulan, unsur. Semisal dia mengatakan, wahai Tuhanku fulan, tolonglah aku. Au agisni, bantulah aku. Urzukni, berilah rezeki padaku. Ana fi hasbika. Ya. Cukuplah engkau bagiku. Wa nahwi hadhihi al-aqwal, dan semisal dari perkataan ini, faqulu hada syirkun, semua ini adalah kesyirikan, wa dalalun, dan kesesatan. Istatabu sahibu fa intaba wa illa kutila. Dimintai tobat. Kalau dia tobat, alhamdulillah. Kalau enggak, kutila, dihukum mati. Ya. Kalau enggak mau tobat, maka dia dihukum mati. Wa inna Allah subhanah innama arsala ar-rusulah, Allah mengutus para rasul. Wa anzal kutuba, dan Allah menurunkan kitab-kitab. Liyu'bada wahda, agar Allah diibadahi semata, la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Wala yud'a ma'ahu ilahun akhar, dan agar tidak boleh diibadahi, diberikan doa selain Allah, ilah yang lain di samping berdoa pada Allah. Walladzina yad'una ma'allah ila alihatan ukhra, dan orang yang berdoa kepada selain Allah, kepada Tuhan yang lain di samping dia berdoa pada Allah, misal Masih, semisal orang yang berdoa pada Al-Masih Isa, malaikat wal aslam patung-patung lam yakun ya'taqiduna annaha takhluqul khalaiq. Ya. Mereka pun pada dasarnya tidak meyakini bahwa yang mereka sembah itu berkuasa menciptakan makhluk-makhluk. Ya. Au yunzilul matar, mereka pun meyakini patung-patung mereka, Nabi Isa, malaikat yang mereka sembah tidak dapat menurunkan hujan. Autun bitun nabat, menumbuhkan tanaman-tanaman. Ya. Wa inna ma kanu ya'budunahum aw ya'budu quburahum aw ya'budu suwarahum. Sesungguhnya yang mereka hanya beribadah pada mereka, musyrikin ini beribadah pada mereka, kepada nabi atau kepada orang saleh, atau beribadah pada kuburannya, beribadah pada patung-patungnya. Yaqulun ma na'budu illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Yang mereka katakan ialah kita tidak beribadah pada mereka melainkan agar mereka mendekatkan diri kepada kami, mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa yaqulun haula'i syufa'una indallah. Mereka mengatakan ya, sembahan-sembahan ini, patung, orang soleh, wali ini, nabi hanya pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Fa ba'atsallahu subhanahu rasulah. Maka Allah mengutus para rasulnya ya. Intaha tanha ayyuda ahadun min dunillah. Yang para rasul ini melarang agar seorang pun diibadahi, dijadikan tempat berdoa selain Allah. Wala dua ibadatin wala dua istighosatin. Ya. Tidak baik, dilarang itu berdoa kepada selain Allah itu baik doa ibadah maupun doa istighosah. Intaha. Selesai perkataan Ibnu Taimiyah dari Risalah Saniyah. Qala aidan, dia juga mengatakan man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita, siapa yang menjadikan perantara antara diri dia dengan Allah, wa tawakkalu alaihim wa yad'uhum, dia bertawakal kepada selain Allah tadi, berdoa kepadanya, wa yas'aluhum, meminta kepadanya, kafara ijma'. Maka inilah adalah kekafiran secara berdasarkan ijma'. Naqalahu anhu sahibul furu, yaitu Ibnu Mufli, dikutip oleh Ibnu Mufli di kitab Al-Furu, murid dari Ibnu Taimiyah, wa sahibul insaf wa sahibul iqna' wa ghairuhum, wa dzakara syekhul Islam fi mas'alatul wasa'id, dan yang lainnya. Dan Ibnu Taimiyah menyebutkan terkait permasalahan wasa'id, perantara-perantara. Wa naqalahu minhu fi rad 'ala bani Jarjis atau Jirjis. Ya. Bantahan-bantahan itu juga telah disebutkan ketika beliau menyebutkan ini, bantahan terhadap Ibnu Jirjis. Ya. Wa qala Ibnu Qayyim wa min anwa'ihi ay asyirki, di antara jenis kesyirikan, talabul hawa'ij minal mauta. Meminta atau mengadu, meminta agar dipenuhi hajat-hajat kepada orang yang telah mati. Walistighosatu bihim wa tawajjuhu ilaihim, beristighosah pada mereka, bertawajjuh, mengarahkan diri mereka kepada ya, orang-orang yang telah mati tadi. Hada aslu syirkil alami, inilah ya, asalnya syirik, kesyirikan di alam semesta ini. Fa innal mayyita qad inqata'a amaluh, orang yang telah mati telah selesai, berakhir amal dia. Wa huwa la yamliku linafsihi naf'an wala darran, dia pun enggak bisa memberikan, enggak memiliki manfaat atau mudarat untuk diri dia sendiri. Fadlan amman istighosah bih, apalagi dia berikan manfaat mudarat kepada orang yang beristighosah kepadanya. Au sa'alahu ayyashfa'a lahu ilallah, atau kepada orang yang meminta kepadanya agar dia memberikan syafaat untuknya nanti di sisi Allah. Wa hadza min jahlihi bisyafi' wal masyfu' indah, ini termasuk kebodohan dia terkait siapa pemberi syafaat dan siapa sih yang berhak mendapatkan syafaat. Wa sayati tatimmatu kalamihi fi babi syafaati, dan kelanjutannya nanti mengenai masalah ini akan dipaparkan insyaallah ya di pembahasan syafaat. Wa qala al-Hafidz Muhammad ibn Abdul Hadi ya, lumana mengatakan fi rabbki ala subki, terkait sanggahan beliau terhadap as-subki, Bikauli innal mubalagha fi ta'zimihi ay ar-rasul wajibatun. Yang Subki mengatakan bahwa mubalaghah bersifat bersikap berlebih-lebihan dalam mengagungkan nabi ya, adalah wajib kata As-Subki. Ya. Nah, kemudian kata Al-Hafidz Muhammad Ibnu Abdul Hadi in urida biha al-mubalaghatu bihasabi ma yarahu kullu ahadin ta'diman. Jika yang dimaksud adalah sikap berlebihan yang diukur sesuai dengan apa yang dipandang oleh setiap orang sebagai bentuk pengagungan, hattal hajju ila qabrih, sampai-sampai melakukan haji ke di tempat kuburan tadi, wasujulahu, ya, dan sujud padanya, wa tawafu bihi, tawaf di kuburannya, wa i'tiqadu annahu ya'lamul ghaiba, meyakini dia tahu yang ghaib, wa annahu yu'ti wa yamna'u, dan meyakini dia dapat memberi, menahan, memberi manfaat, menahan dari mudarat, wa yamliku ya, liman istaghasa bihi min dunillahi durra wa naf'a, dan dia meyakini juga bahwa orang ini ya apa tadi memiliki manfaat atau mudarat untuk diberikan pada orang yang beristighosah padanya, wa annahu yaqdi hawaij as-sa'ilin, dan dia meyakini juga bahwa sembahannya ini ya orang soleh ini yang telah dikubur ini dapat menunaikan hajat-hajat yang minta padanya, wifarju kurubatil makrubin, dan melepaskan kesusahan orang-orang yang dapat musibah, wa annahu yashfa fi man yasha'u, dan meyakini orang nabi, orang soleh ini dapat memberikan syafaat kepada siapa saja yang dia kehendaki, wa idkhul jannah, bisa masukin orang lain ke surga, man yasha'u, kepada siapa saja yang dia kehendaki, fada wal mubalaghah fi hadha ta'dhim mubalaghatun fi syirki. Maka klaim berubah membuat mubalaghah berlebih-lebihan dalam mengagungkan nabi ini adalah bentuk berlebih-lebihan dalam kesyirikan, wan silahun min jumlatid din, ya. Dan ini adalah bentuk melepaskan diri dari agama. Artinya ini adalah kemurtadan. Ya, iya dan ini. Nah. Kita cukup dulu ya berarti. Subhanallah. Alhamdulillah. Sudahlah ilah dan astagfirullahaladzim.